Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin hadirat di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah, dan juga kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, para pendengar radio Insani dan juga para pemirsa Yufit TV dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini atau malam hari ini, kita insyaallah ta'ala bersama atau masih bersama hadis ke 6 dari kitab Riyadhus Shalihin dalam bab al-ikhlas wa ihdharun niyyah. Dan mudah-mudahan kalaupun ini bukan pertemuan yang terakhir bersama hadis yang ke-6, paling tidak ini kedua sebelum terakhir. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali menggali faedah yang disebutkan oleh para ulama dari hadis ke-6, hadis yang menyebutkan tentang kisahnya atau tentang kisah kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ketika beliau sedang menderita sakit yang cukup berat. Di antara faedah yang disebutkan bahwa dalam hadis ini disebutkan sebuah syariat, yaitu wasiat. Yaitu apa? Wasiat. Apa itu wasiat? Wasiat dalam bahasa gampangnya adalah pesan dari seseorang untuk dilaksanakan setelah meninggalnya. Itu wasiat. Ya, misalnya ausaituka bikada, saya wasiatkan engkau untuk melakukan demikian dan demikian. Maka wasiat itu nanti dilakukan setelah kematian orang yang berwasiat. Itu adalah definisi secara gampang, sederhana, walaupun tentunya apa yang saya ungkapkan tadi memiliki banyak sisi kekurangan. Akan tapi secara gampang adalah dan mudah difahami adalah demikian. Pesan dari seseorang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu atau untuk melaksanakan sesuatu setelah kematian dia. Apa hukum wasiat? Wasiat yang kita bahas, sebelum kita membahas hukumnya, wasiat yang kita bahas adalah wasiat yang berkaitan dengan harta. Ya, wasiat yang berkaitan dengan harta yang di sini. Karena ada wasiat yang tidak ada kaitannya dengan harta, semacam pesan-pesan saja. Misalnya begini, tolong nanti kalau anak saya kalau saya mati, anak saya mang panjenengan PN apa OPENI? OPENI, OPN. Beda antara PN sama OPENI ya. Nah, OPENI berarti dipelihara, dirawat, dibiayai kehidupannya. Kalau di PN ya pek bojo ya, dan yang lain-lain ya. Jadikan istri dan yang lain-lain. Nah, ini wasiat yang enggak ada kaitannya dengan apa? Dengan harta. Misalnya, tolong kalau saya mati, saya itu belum sempat panen sawah yang sebelah sana. Tolong nanti dia apa? Dipanenkan, begitu. Urusi panennya. Ini enggak ada. Nah, yang dimaksud adalah wasiat yang kaitannya dengan harta dalam pembahasan ini. Sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas ingin berwasiat, berpesan dengan sebagian hartanya untuk disedekahkan setelah dia meninggal. Nah, apa hukum wasiat dengan harta ini? Kata Syekh Muhammad bin kata ulama dalam kitab-kitab yang ada kaitannya dengan wasiat bahwa ya, terutama dalam kitab tafsir, bahwa wasiat ini hukumnya dulu wajib. Wasiat ini hukumnya dulu wajib berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 180. Silakan nanti dibuka. Ya, wasiat ini hukumnya dulu wajib sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 180, ya. Akan tetapi kemudian hukum wajibnya wasiat ini mansukh. Mansukh itu artinya apa? Dihapus. Ya, dihapus. Dihapus bagaimana? Dulu sebelum adanya ayat tentang warisan, maka wasiat ini wajib. Ya. Tapi setelah ada ayat-ayat yang berkaitan dengan warisan, surat An-Nisa, ya, maka apa? Setelah itu hukum dari wasiat mansukh. Kata sebagian ahli tafsir atau kata para mufassirun, ya, sebagian besar ahli tafsir, bahwa ayat surat Al-Baqarah 180 itu dimansuhkan pada atau dimansuhkan oleh adanya hukum waris. Jadi sudah tidak boleh mansuh, itu artinya apa tadi? Dihapus hukumnya. Misalnya dari wajib menjadi tidak wajib, ya. Dari harusnya disyariatkan menjadi tidak disyariatkan. Itu namanya dimansukh, ya. Misalnya dulu misalnya dalam ayat-ayat peperangan, kalau dulu 1 lawan 10 misalnya, kita disyariatkan untuk tetap maju, ya. Kemudian dimansukh menjadi apa? 1 lawan 2, begitu ya. Jadi ini ada mansukh. Demikian juga misalnya dulu ada ayat tentang puasa atau hukum syariat tentang puasa, bahwasanya dulu itu orang puasa itu kalau dia berbuka kemudian dia tidur, maka setelah ketiduran tidak boleh makan lagi. Itu dulu. Kira-kira kuat apa orang ya? Kira-kira kuat? Tidak kuat. Makanya dulu ada seorang sahabat, subhanallah, siangnya kerja keras, sore pulang di rumah sudah ada apa? Sudah ada alat masak, tapi belum ada makanan. Bagaimana? Dia nunggu, saking capeknya sampai apa? Ketiduran. Ya. Setelah itu apa? Bangun sudah nggak boleh apa? Nggak boleh makan lagi. Padahal makanan sudah ada. Akhirnya dia lanjut untuk puasa hari berikutnya sampai pingsan. Ya, subhanallah. Itu dulu beratnya awal-awal puasa seperti itu. Maka kemudian kejadian seperti itu dimansukh oleh ayat-ayat yang ada di surat Al-Baqarah selanjutnya. Nah, itu artinya mansukh. Satu hukum kemudian dimansukh, diganti dengan hukum yang lainnya. Bicara tentang mansukh, kok hukum diganti-ganti, kenapa? Maka kita katakan secara sederhana, yang punya hukum itu Allah. Maka yang berhak mengganti itu Allah. Yang tahu maslahat hukum itu adalah siapa? Allah di satu zaman. Kemudian di zaman lain Allah lebih tahu mana yang maslahat untuk para hambanya. Jadi Allah berhak untuk mengganti hukum apa saja. Nah, ini kemudian dimansukh. Para ahli waris tidak boleh lagi diberi wasiat. Sementara selain ahli waris disunnahkan tetap ada wasiat, ya. Makanya nanti akan kita bahas insyaallah taala beberapa hukum singkat yang terkait dengan wasiat insyaallah taala. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya dulu wasiat hukumnya apa? Wajib. Tapi kemudian apa? Dimansukh. Dia menjadi apa? Tidak boleh ada wasiat bagi ahli waris karena sudah ada bagiannya tersendiri. Sedangkan bagi selain ahli waris boleh atau tidak? Boleh, bahkan disunnahkan. Akan tetapi hukum masalah wasiat kepada selain ahli waris nanti akan dibahas oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin secara sekilas, ya. Taib. Kapan wasiat itu ditunaikan? Kapan wasiat itu ditunaikan? Wasiat itu ditunaikan satu, apabila harta yang ditinggalkan mayit sudah digunakan untuk menyelenggarakan jenazah dia. Ya, apabila harta yang ditinggalkan oleh mayit digunakan untuk apa? Menyelenggarakan jenazah. Apa itu alat-alat untuk menyelenggarakan jenazah? Kebutuhan menyelenggarakan jenazah apa saja? Satu, untuk memandikan dulu. Ya kan? Kalau enggak ada ember, ya berarti apa? Beli embernya, kemudian apa? Beli gayungnya, ya. Sabunnya, kapur barusnya, ya. Kemudian apa tadi? Setelah dimandikan, dikafani, ya, untuk membeli kain kafan. Ya, laki-laki mungkin sekitar berapa? 11 meteran lah ya. Mungkin begitu. Syukur-syukur dari sekarang sudah siap-siap. Jadi kalau kita meninggal ahli waris siapa? Enggak bingung nyari kain kafan. Lah ngeri Ustaz, sehat bisa dia kain kafan, ya kan? Enggak masalah, ya. Toh kita sedia kain kafan belum tentu besok meninggal, ya kan? Bisa saja malam ini, kan begitu? Lah iya, kan belum tentu besok, ya kan? Bisa saja apa? Malam ini atau belum tentu besok, barangkali besoknya atau masih lama, ya. Ini memudahkan. Jadi kita beli kain kafan. Taib. Setelah itu apa? Setelah kain kafan, maka biasanya ada biaya penggalian kubur, ya. Maka ini semua biaya diambil dari harta warisan. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah diambil untuk menyelenggarakan jenazah, yang kedua diambil untuk apa? Bayar hutang. Ya. Jadi wasiat itu ditunaikan setelah dua hal ini. Penyelenggaraan jenazah sudah selesai. Kemudian yang kedua, kalau punya hutang dilunasi dulu. Ustaz, kalau uangnya habis untuk bayar hutang gimana Ustaz? Ya kita katakan kalau uangnya habis sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ya sudah, kalau memang uangnya habis untuk bayar hutang, berarti wasiatnya tidak perlu ditunaikan karena hartanya sudah apa? Habis. Nah nanti ahli warisnya, apalagi ahli waris. Ya, jadi wasiat itu ditunaikan terlebih dahulu sebelum apa? Haknya ahli waris. Ya, begitu. Ahli waris nanti sisa. Sisa itu artinya setelah diambil jatah tertentu dari wasiat. Demikian. Jadi, kapan wasiat ditunaikan? Setelah dua hal ini. Apa itu? Biaya penyelenggaraan perawatan jenazah. Yang kedua, untuk membayar hutang. Nah, setelah itu baru ditunaikan. Sekarang biayanya sudah selesai, kemudian hutang sudah dilunasi, ternyata uangnya masih apa? Banyak. Berarti wasiatnya kita tunaikan atau tidak? Kita lihat. Wasiat itu boleh ditunaikan dengan tiga syarat. Wasiat itu boleh ditunaikan dengan tiga syarat. Yang pertama, ini kajian singkat tentang wasiat saja ya, karena waktunya juga tidak cukup. Yang pertama adalah jika wasiat tersebut tidak lebih dari sepertiga. Ya. Jika wasiat tersebut tidak lebih dari sepertiga. Jumlah hartanya 300 juta. Ya. Atau sekian lah ya. Kemudian si mayit berwasiat, sepertiga harta saya adalah untuk membangun masjid, misalnya begitu. Maka yang seperti ini boleh ditunaikan. Ini syarat yang pertama. Ya, berarti syarat yang pertama lolos. Sepertiga dari harta waris. Ya, sepertiga dari harta waris. Kalau lebih bagaimana? Kalau lebih tidak boleh ditunaikan, kecuali dengan persetujuan ahli waris. Dan persetujuannya kapan? Persetujuannya itu adalah ketika apa? Ketika si mayit dalam kondisi sakit yang menghantarkan dia menuju kematian, atau setelah kematian si mayit. Adapun ketika persetujuan ketika sang pewasiat masih sehat wal ngafiat, tidak boleh. Persetujuannya tidak sah. Ya, demikian. Jadi kapan? Syarat yang pertama apa? Apabila wasiat itu maksimalnya berapa? Sepertiga. Bahkan syukur-syukur, kalau daerah saya itu syukur bage, kalau di sini begitu, syukur bage, ya, lebih utama, ya, itu adalah ketika wasiat itu kurang dari sepertiga. Misalnya berapa? Misalnya adalah seperlima. Sebagaimana hal ini adalah merupakan pendapat siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Dan seperti yang telah saya singgung di awal-awal. Jadi dalam hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu, seakan-akan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau engkau berwasiat dengan sepertiga itu sudah banyak. Dalam kurung, ya, seakan-akan Nabi berpesan, mbok kalau bisa apa? Dikurangi. Ya, jadi maksimal berapa? Sepertiga. Kalau lebih dari sepertiga, tidak boleh ditunaikan kecuali dengan persetujuan ahli waris. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wasiat tersebut adalah untuk selain ahli waris. Ya, wasiat tersebut adalah untuk selain ahli waris. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la wasiyata liwarithin. Ya, tidak ada wasiat, tidak boleh berwasiat untuk ahli waris. Jadi kalau ada seorang bapak kemudian berwasiat, sepertiga hartaku untuk anak laki-lakiku. Boleh atau enggak? Enggak boleh. Atau seperlima hartaku untuk istriku. Boleh enggak? Enggak boleh. Seperlima hartaku untuk ibuku. Boleh enggak? Enggak boleh. Seperempat hartaku, kan kurang dari sepertiga itu. Seperempat hartaku untuk bapakku. Semua orang-orang ini adalah ahli waris. Tidak boleh menerima apa? Wasiat. Jadi kalau ada wasiat kok untuk ahli waris, tidak boleh. Loh kenapa kok tidak boleh? Karena ahli waris sudah ada apa? Jatahnya. Ahli waris sudah ada jatahnya. Ustaz, bagaimana kalau ahli waris yang lain setuju? Bagaimana? Jawabannya, boleh. Kalau memang disetujui oleh ahli waris yang lain, boleh. Tapi kapan persetujuannya? Ketika sakit yang mengantarkan dia menuju kematiannya, atau persetujuan itu setelah kematian. Adapun ketika sehat wal afiat, persetujuan mereka tidak sah. Demikian. Wallahu taala a'lam. Dolanan futsal, ya, olahraga sama anaknya, kan? Ya. Ini anak-anak kumpul kesebelasan semuanya. Anaknya 11. Masya Allah, ya kan. Ini nanti harta saya yang sepertiga untuk anak saya yang jadi kiper, ya. Kalian yang misalnya begitu. Maka mereka setuju gitu kan. Karena habis apa? Habis olahraga. Nah, maka persetujuan ini tidak sah. Kecuali, nah ini Begitu main futsal, ketabrak bola, deras. Terus bagaimana? Cengep-cengep. Ya. Kemudian setelah itu apa? Tolong, itu saya dulu nulis wasiat. Isinya itu dulu sepertiga untuk yang jadi kiper. Wasiat untuk yang jadi kiper gitu. Ini contoh lah ya. Ya, maka setuju karena melihat bapaknya sudah apa? Sudah akan meninggal dunia. Kalau mereka setuju maka persetujuannya sah. Wallahu taala a'lam bishawab. Naam. Baik. Ini syarat yang nomor 2. Syarat yang nomor 3 ya. Dalam perkara yang mubah. Wasiat tersebut adalah dalam perkara yang mubah. Contohnya apa? Contohnya adalah untuk seorang yang dia masih kerabat muslim tapi bukan ahli waris. Contoh siapa yang bukan ahli waris? Yang bukan ahli waris contohnya adalah misalnya keponakan ya, yang berasal dari saudari kandung ya, berarti keponakan yang berasal dari saudari kandung. Kita punya saudari. Kita punya saudari. Lah, anak-anaknya saudari itu bukan ahli waris. Jadi keponakan apa namanya ya? Ya keponakan. Ya, beda dengan keponakan dari saudara laki-laki. Mereka adalah ahli waris. Maka ini boleh wasiat yang semacam ini. Misalnya lagi contoh yang boleh disebutkan adalah wasiat untuk membangun masjid, ya. Atau misalnya nanti kalau saya meninggal sepertiga harta saya untuk mencetak kitab Riyadus Salihin. Setelah betul ternyata Ming cukup nyetak satu. Uangnya cuma cukup untuk nyetak satu kitab alias beli satu kitab. Yes, bismillah. Ya kan? Ini boleh seperti ini, ya. Atau yang lainnya, misalnya sepertiga uang saya nanti untuk menggali sumur untuk kepentingan kaum muslimin, atau untuk membiayai radio fulani, atau untuk pondok fulani ya, dan yang lainnya, ya. Atau untuk anak-anak yatim dan yang lainnya. Adapun wasiat yang tidak boleh, misalnya apa? Di sini dikatakan wasiat bimalin likafirin yataqawa bihi alal muslimin. Wasiat untuk orang kafir dalam rangka memperkuat diri mereka untuk melawan kaum muslimin. Tidak boleh. Ini sepertiga harta saya untuk beli senjata mereka biar dihancurkan itu orang-orang Islam. Kenapa? Dulu tak ajak kerjasama ekonomi malah apa? Nyakitkan, ya, subhanallah. Sakit hati akhirnya berwasiat kepada musuh Islam. Tidak boleh yang seperti ini, haram, tidak sah. Ya, tidak boleh dan tidak boleh dilakukan. Demikian juga misalnya wasiat untuk membangun tempat-tempat lahu, tempat-tempat bermaksiat, ya, atau tempat-tempat untuk minum khamer, tempat-tempat mabuk-mabukan, klub dugem, ya, dunia apa? Gemerlap. Ya, dan yang lain. Nah, ini apabila tiga syarat ini terpenuhi, maka wasiat tersebut boleh diapa? Boleh diapa? Dilaksanakan. Tapi kalau salah satu tidak terpenuhi, maka tidak boleh. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita masuk ke dalam hukum wasiat. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Setelah tadi kita katakan bahwasanya hukum wasiat tadinya wajib, kemudian berubah menjadi tidak wajib pada ahli waris. Adapun untuk selain ahli waris, hukumnya apa? Sunnah. Itu hukum asalnya. Akan tetapi ternyata wasiat itu dilihat juga kondisinya. Jadi hukum yang berkaitan dengan wasiat itu dilihat dari kondisi si jenazah dan kondisi ahli waris. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, wasiat itu hukumnya bermacam-macam. Ada yang hukumnya haram. Ini kondisi bentuk wasiatnya ini yang menjadikan haram. Apa contohnya wasiat yang haram? Wasiat yang lebih dari sepertiga. Kemudian apa lagi? Wasiat untuk ahli waris, ya. Kemudian apa lagi? Wasiat untuk perkara-perkara yang haram. Ini adalah wasiat yang haram, ya, yang melanggar tiga syarat tadi. Ya, wasiat lebih dari sepertiga, wasiat untuk ahli waris, kemudian wasiat untuk perkara-perkara yang haram. Ya. Hukum yang kedua adalah sunnah. Kapan itu? Sunnah itu dianjurkan. Kapan itu? Yaitu bagi yang memiliki harta banyak. Ya. Bagi yang memiliki harta yang banyak, itu disunahkan untuk berwasiat. Kenapa? Dengan dia berwasiat, jatah ahli waris tidak akan terkurangi, tidak akan begitu terganggu. Ini yang kedua. Yang ketiga makruh. Yang ketiga apa? Makruh. Kapan itu? Bagi orang yang fakir, hartanya sedikit, tapi ahli warisnya apa? Banyak. Ya. Ahli warisnya banyak, tapi hartanya sedikit. Nah ini kalau berwasiat makruh. Kenapa? Karena dia lebih baik meninggalkan ahli waris dalam keadaan punya harta dibandingkan meninggalkan mereka dalam keadaan apa? Fakir, tidak punya harta. Terkurangi betul ini. Ya bedalah sepertiga dari 100 miliar dengan sepertiga dari berapa? 1 juta. Kan beda, ya. Sepertiga dari 100 miliar masih berapa? Masih 600 juta. Betul? 100 miliar sepertiganya berapa? Sepertiga dari 100 miliar berapa tadi? Berapa miliar saya bilang? Ini angel teman yang ngitung ya. Kenapa enggak? Tahu enggak angel teman yang ngitung? Orang tahu duit-duit semuanya, jadi angel ngitungnya. Coba sepertiga dari 90 ribu, cepet banget, ya kan? Ya, begitu ya. Jadi kalau hartanya banyak, sepertiga diambil itu enggak begitu terasa. Tapi kalau hartanya sedikit, sementara ahli warisnya banyak, terasa sekali. Maka makruh kalau kita ini berwasiat. Demikian kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Kemudian yang dan ini perlu kita ingatkan lagi. Ya, perlu kita ingatkan lagi wasiatnya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin bahwa meninggalkan harta bagi ahli waris itu ada pahalanya atau enggak? Ada pahalanya. Jadi kita jangan mikir bahwa jangan hanya berpikir bahwa yang namanya pahala itu adalah ketika kita memberikan sedekah kita kepada orang lain. Tapi pikirkanlah bahwasanya sedekah yang paling utama itu adalah untuk keluarga sendiri. Karena selain dia itu bernilai sedekah, dia juga bernilai apa? Menyambung silaturahim. Ya, ingat itu. Jadi sekiranya dia tidak berwasiat, dia meninggalkan harta untuk keluarganya, itu adalah merupakan sedekah. Apabila memang dia berniat, misalnya seseorang membeli rumah, selain dia berniat untuk ditempati supaya anaknya itu auratnya terjaga, istrinya auratnya apa? Terjaga, kemudian anaknya mendapatkan keamanan, mereka bisa menjalankan ibadah di rumah itu dengan tenang. Kemudian juga dia berniat misalnya nanti sepeninggal saya ini adalah sebagai simpanan mereka bisa dibagi-bagi, itu dapat pahala. Ya termasuk beli mobil, ya enggak ada masalah, orang mau beli mobil enggak ada masalah. Ya, disesuaikan dengan kemampuan dia. Demikian enggak ada masalah. Apalagi kalau niatnya benar, insyaallah. Beli mobil besar, bis, ya kan? Ya. Nah, pokoknya jangan berangkat dulu, nanti saya keliling. Masya Allah, muter sak kampung diputeri. Ya tekan kene wis komat salat Isya. Aduh, ya sini gimana ya, rotok gasik lah mangkate. Ya, demikian. Maka seperti itu, ya. Kalau memang dia memiliki harta dan dia niatkan, karena kita bahasnya bab masalah apa? Niat. Bab masalah niat. Ya, ketika dia tidak berwasiat tapi betul-betul berniat untuk meninggalkan harta itu untuk keluarganya, maka itu berpahala. Demikian. Hukum yang keberapa? 4. Hukumnya wajib. Ya, hukumnya apa? Wajib. Bagi siapa? bagi yang punya hutang. Punya hutang kok malah wajib wasiat, ini gimana? Nah, bagi yang punya hutang itu hendaklah dia menuliskan wasiatnya supaya apa? Orang lain tahu. Makanya kemarin salah satu fungsi dari kita menengok orang yang sakit apa? Barangkali dia punya apa? Wasiat, dia menyampaikan kepada kita. Jadi wajib menulis wasiat bagi yang punya hutang. Supaya apa? Supaya hak orang lain tidak terganggu. Ya ini demikian ya. Jadi hati-hati itu yang punya hutang ya. Kenapa? Karena nafsul mu'min murtahinun bidainihi, mu'allakun bidain. Jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan apa? Dengan hutangnya. Jadi terhambat oleh hutangnya, repot kalau punya hutang itu. Ya makanya urutan penyelenggaraan harta mayit, satu ngurusi penyelenggaraan jenazah, dua bayar hutang, baru yang lainnya. Ya, karena hutang itu masalahnya berat, berat sekali. Mudah-mudahan siapa saja dari yang hadir di sini ataupun yang menyimak kajian ini dan memiliki hutang dilunaskan oleh Allah. Allahumma amin. Sudah pernah ngutang atau belum? Ada yang pernah merasakan hutang? Belum? Saya wasiatkan dengan doa. Ya, antum cari silakan di buku-buku zikir tentang doa melunasi hutang. Luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Wes praktek masalahnya. Subhanallah ya. Terkadang kita punya hutang enggak ngira, dengan doa itu masya Allah cepat. Enggak tahu dari mana, wes pokok percaya saja. Wallahu taala alam bisawab. Nah, ini harus ada wasiat bagi orang yang punya hutang. Yang kelima, hukumnya apa? Jaiz, boleh. Bagi siapa? Yaitu bagi orang yang tidak punya ahli waris dan dia ingin mewasiatkan semua hartanya. Dengan catatan tidak punya ahli waris, hidup sebatang kara. Bapak ibunya enggak ada, kakek-kakeknya ke atas enggak ada, nenek-neneknya ke atas enggak ada, saudara-saudaranya kanan kiri enggak ada, saudara laki-laki enggak ada, saudara perempuannya enggak ada, keponakan-keponakannya enggak ada. Jadi arah atas kosong, arah samping kosong. Mana lagi yang kosong? Arah bawah. Siapa? Anak dan cucu. Hidup sebatang kara. Boleh enggak dia berwasiat? Boleh. Bahkan dengan semua harta? Ya, boleh berwasiat dengan semua harta. Kenapa? Tidak punya ahli waris. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya. Ini kaitannya dengan wasiat. Jadi faedah tentang wasiat saya cukupkan sampai di situ. Kemudian faedah selanjutnya dari hadis ke 6 adalah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan ini kembali untuk menekankan, beliau mengatakan di antara faedah hadis ini adalah annal insan, bahwasanya seseorang idza anfaqa nafaqatan, ketika dia mengeluarkan sebuah apa? Nafkah, sejumlah uang, membelanjakan hartanya, yabtaghi wajhallah, dengan tujuan untuk mencari ridha Allah, fa innahu yusabu alaiha, maka dia akan mendapatkan apa? Pahala. Hatta nafaqat ala ahli, sampai pun itu adalah nafkah untuk keluarganya, anak-anaknya, cucunya ya, kemudian siapa, ibunya. Wa ala zaujatihi, sampai pun nafkah itu adalah untuk istrinya. Itu wajar Ustaz, nafkah untuk orang lain. Ada yang lebih Ustaz? Naam, ada yang lebih. Sampai pun itu nafkah untuk dirinya sendiri. Pernah merasakan lapar? Pernah merasakan haus? Ketika di tengah jalan, kemudian mau beli makanan, gimana rasanya? Gojak-gajek, gojak-gajek lah eman-eman. Padahal kalau Anda mampir beli makanan dengan tujuan untuk apa? Menafkahi wetenge dewek. Makan untuk diri sendiri, mencari ridho Allah, biar kalau makan badannya apa? Kuat, bisa sehat, bisa untuk ibadah, dapat pahala. Terkadang sebagian orang itu untuk beli makanan untuk diri sendiri saja apa? Ya Allah, eman-eman banget. Malah tuku panganan gue kucing, Jan. Ya, untuk hewan piaraan, iya lebih mahal dari makanan dia. Makanya kucing itu kuat melek bengi, sementara dia kelepek-kelepek. Masya Allah. Ya. Nah, jangan kita ini terlalu bakhil sampai pun kepada apa? Diri sendiri. Kalau memang butuh baju, beli baju supaya auratnya tertutup. Kalau memang butuh makanan, makanan supaya apa? Hak Anda terpenuhi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa inna ala nafsik wa inna alaika fi nafsika haqqo, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dirimu memiliki hak atasmu. Mata memiliki hak, tubuh memiliki hak. Punya mata jangan digunakan sampai terlalu apa? Capek. Punya tubuh digunakan jangan terlalu capek. Ada masanya apa? Istirahat. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau orang yang paling takwa. Malam tidak begadang sampai pagi. Kadang tidur. Tetap ada tidurnya. Beliau walaupun puasa tapi tidak ngebleng begitu terus. Ya. Tapi kadang puasa, kadang juga diisi dengan berbuka dan yang lain-lain. Jiwa pemuda, ya, nafsunya bergejolak dan yang lain-lain. Menyalurkan nafsu pada yang haram berdosa. Tapi menyalurkan nafsu pada yang halal berpahala. Masya Allah. Ya, ada haknya masing-masing. Ya, demikian maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, seorang manusia apabila berinfak, sedikit apapun infak itu, nafkah itu, baik untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anaknya, sampai untuk diri sendiri, selama dia mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha dari Allah, dapat apa? Pahala. Enak tuh. Sesungguhnya jalan hakikatnya, jalan masuk surga itu mudah. Akan tetapi memang oleh Allah ditutupi dengan perkara-perkara yang apa? Tampaknya memberatkan. Mudah-mudahan Allah mudahkan syariat ini bagi kita, pada diri kita. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Dan dengan demikian maka saya akhiri pembahasan hadis yang nomor berapa? 6. Dan insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas hadis-hadis berikutnya. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga keluarga saya dan juga kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.